malam hari ini merupakan malam yang sangat berbahagia sekali untuk Mbak Deska Putri Ananda yang malam hari ini telah menikah dengan Mas Muhammad Azhari Rahman. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Tuan Rumah Soebul Hajat, Bapak Haji Juanda. Sekali lagi undangannya luar biasa sekali. Ya, langsung kita panggil sama-sama ada Lala Widi New Candidates Orama. Silakan Bapak Haji Jumai. Hajar Bapak. Ini konco mesra saya loh ya. Selamat malam Bidang. Yang tak sawo sorotem ripatmu jane ku ngerti ono. Nanging anane wong sewates konco. Podo rawani ning ungkapke tresno. Yang ku pandang gemerlapnya. Terpampang gambar waru neng hatimu. Nganti kapan abot iki orang bot dukung. Bung dadi kanca mesra merga kepandang. Orang boleh. iki pantes apa enggak jadi konco mesra saya? Pantes? Ora.